Masya Allah, tabarakallah. Di tengah-tengah salafiyin ada orang-orang yang mengangkat senjata dengan melakukan teror kepada sesama ikhwah salafiyin. Apakah hal tersebut bisa dikategorikan dalam pemahaman khawarij? Dan bagaimana kita mensikapi orang-orang semacam itu? Masya Allah. Salafi, bawa senjata terus meluruh orang begitu. Wah, bahaya ini. Allah yang harisi. Nama yang harisi. Ahli sunnati wal jamaah salafiyin itu sahibul hujjah. Sahibul hujjah. Orang yang kokoh hujjah. Di dalam suatu kasus fitnah. Adanya fitnah, syubhat dan segala macamnya. Ahli sunnah salafiyin sahibul hujjah. Akan mensikapi segala sesuatunya dengan ilmiah. Terangkan secara ilmiahnya. Nih ayatnya. Nih hadisnya. Nih keterangan para ulama'nya. Nih sikap kami dalam masalah secara ilmiah. Ahlus sunnah salafiyin tidak pernah angkat senjata untuk urusan fitnah semacam itu. Angkat senjatanya itu kalau menghadapi orang kafir harbi. Paham salah ya? Dia ada sejarahnya dalam batas ilmu yang saya miliki. Ahlu sunnah kemudian ada fitnah terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan syirik bid'ah begitu. Waduh, harus bersih kalah langsung muring-muring. Awas kamu ya, tak bawakan parang. Ya Allah, itu bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu sahibul hujjah. Kalau menghadapi berbagai macam sekte-sekte yang ada, Ahlus Sunnah itu sahibul hujjah. Tidak menggunakan yang namanya kekerasan, apalagi dengan senjata semacam ini. Lain halnya dengan sahibul hawa. Ya. Mereka itu kalau sudah kalah hujjah, yang dipakai adalah senjata. Al-Imam Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Al-Imam Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah menyatakan, mabtada'a qawmun bid'atan illa kana akhir amlihim as-sayf. Wa fi lafzin, mabtada'a qawmun bid'atan illa tahallu as-sayf. Tidaklah ada suatu kaum yang melakukan sebuah perkara bid'ah atau terjatuh pada perkara bid'ah melainkan ujung-ujungnya nanti adalah pedang. Dalam lafaz lain, melainkan mereka nanti akan menghalalkan pedang. Artinya apa? Siap untuk kontraksi. Argumentasi, hujjah, pantah lagi. Kelamaan, ini baru menyampaikan ilmiah. Pantah. Cuma, mas kamu nanti ya. Ini akan jadangi buat kamu taklim itu. Ini untuk air paling. Itu mereka. Ya, di Ahlus Sunnah tidak demikian. Senjata itu diangkat untuk orang-orang kafir, harbi, itu pun dengan para penguasa dan fransia bisabilillah. Dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, dalam kitab ini, Rasulullah SAW bersabda, man hamala alayna silah, falaysa minna. Pada bab yang ke-31, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna, barang siapa yang membawa pedang atas kami maka bukan termasuk golongan kami. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ancaman yang sangat keras, barakallahu fiik. Naam. Ya, sikap kita sabar. Barakallahu fiikum, enggak usah membalas dengan ketahanan. Barakallahu fiik. Kalau seandainya mungkin statement kita atau mungkin pernyataan kita kok terlalu membuat mereka panas, dan secara pengalaman mereka betul-betul akan bertindak dengan beringas, barakallahu fikum, atau mengkhawatirkan diri antum, mengkhawatirkan keluarga dan segala macam, dan secara pengalaman besar kemungkinan akan terjadi. Ya, kita kendor sedikit. Sedikit dikendorkan statementnya tadi itu, mundur teratur, aman, sampaikan lagi, barakallahu fikum. Atau terkait dengan negara kita, negara hukum, kita punya penguasa yang menangani ini semuanya, Pak. Namun, Allahul Musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam sejarah Islam, siapa saja dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang angkat senjata. Satu. Khawarij. Jelas. Yang lain. Syiah. Yang lain. Yang lain. Sufiyah. Hafiniyah. Jangan kamu kira mereka itu cuma gini-gini doang. Lebih sadis daripada yang lain. Siapa yang mencuri Hajar Aswad kalau bukan dari kalangan mereka, Hafiniyah? Siapa yang melaksanakan pembantaian besar-besaran di pelataran Ka'bah kalau bukan mereka pada masa itu? Siapa yang sampai pada tingkat menjajalkan haji bertahun-tahun lamanya pada masa itu kalau bukan mereka? Sufiyah, Hafiniyah. Luar biasa, kamu akan tercengang-cengang ketika membaca sejarah Haramul Makki. Tercengang-cengang. Wah, ternyata dulu sangar ya. Kita sekarang berangkat lagi. Aman-aman saja. Paling pol sudah hilang. Barang-barang itu. Dulu, luar biasa ya. Ancamannya luar biasa dari kalangan mereka. Terutama dari kalangan Sufiyah, Taufiniyah, Qaranifah, Ismailiyah. Barang-barang itu. Mereka yang mencuri Hajar Aswad. Mereka pula yang meremukkan Hajar Aswad, barakallahu fiikum. Dan mereka pula yang mengadakan pembantaian besar-besaran ketika banyak muslimin sedang tawaf di pelataran Ka'bah yang terbunuh di kalangan para ulama dan para masyayikh. Maka itu sangat banyak. Barakallahu fiikum. Ya, antum bisa baca buku yang paling gampang yang antum bisa baca, bukunya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Al-Ilhadul Khumaini fi Ardi Haramain. Belum menukilkan dari sebuah kitab yang besar, Al-Aqdus Tsamin, tentang sejarahnya negeri Haram Mekah, bawakan sejarah tahun sekian, itu semua dari kalangan Syiah, Konconi, Sufiyah, Taufiniyah. Yang lainnya lagi, Mu'tazilah, dalam kasus, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Khalaqul Quran. Yang lainnya lagi. Ya Allah, yang ternyata. Lanjut. Allah. Dari kalangan Qutbiyah. Sururiyah. Barakallah itu. Kok pengong. Nah iya, di antara paham Qutbiyah itu seperti itu. Ingkarul mungkar dengan kekerasan. Barakallahu fikum. Mohon izin. Qutbiyah Sururiyah itu macam-macam pemahamannya, enggak cuma satu doang. Yang sampai ke antum pemahaman muazzana. Tapi yang di sana di tempat sumber ledakannya macam-macam pemahamannya itu. Banyak masalah-masalah kita jadi korban pemukulan mereka dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Jangan-jangan pernah bertuah. Nah, kalau betul maka harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang mereka tujukan kepada kalian wahai ahli sunnah. Nah, nuduh-nuduh orang Qutbiyah Sururi, dia sendiri juga Qutbiyah Sururi. Jawabannya gampang, itu masa lalu. Nah, sekarang masa sekarang ini sudah mengerti bagaimana kerusakan-kerusakannya, ditinggalkan semuanya. Ini antum masa lalu, masa dulu, masa sekarang ini pos lain. Apa dobit ketentuan terpaksa yang menghalangi seseorang untuk dikafirkan? Nah, al-ikrah keterpaksaan itu bagi dua oleh para ulama. Yang pertama al-ikrah al-mulji, yang kedua al-ikrah ghairul mulji. Ikrah yang mulji itu ialah keterpaksaan, kondisi darurat yang betul-betul terpaksa dia melakukannya. Kalau tidak, maka dipastikan atau hampir pasti dirinya akan binasa, atau anggota tubuhnya akan binasa, atau keluarganya akan binasa, atau harta bendanya akan binasa. Itu mulji, betul-betul terpaksa. Ada yang ghairu mulji, yang selain daripada itu, yang dimaafkan yang pertama. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya Masya Allah ini. Al-Hajuriyah itu kelompok siapa? Masya Allah. Kenapa kok saya yang tanya? Atau mungkin tanya sama yang lain, tinggal saya belum ngomong. Allah Ta'ala sih. Sudah yang bicara masalah ini? Sudah? Panjang, lebar, tinggi, rendah, tuntas, komplit. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Kok tanya-tanya lagi? Kok merasa kurang pas gitu? Dari mulai pagi sampai malam bicaranya masih kurang puas. Atau dari mulai pagi asar sampai malam gitu. Rasulullah. Nama Ibn Waw dimasukkan dalam kategori hajjadiyah. Bahkan termasuk tipe hajjadiyah yang paling keras. Rasulullah. Bukan saya yang ngomong loh ya. Yang memang adalah para masyaikhnya, para ulama una, barakallahu fikum, hikmah mutib. Barakallahu fikum. Rinciannya silakan merujuk kepada penjelasan yang panjang lebar. Sampai jam berapa? Masya Allah. Nampaknya banyak yang soin. Ustaz, mana yang lebih parah antara seorang hizbi? Ini jenis saya. Hizbi atau seseorang yang tidak dikenal kehizbiahannya tapi tetapi dia sering meninggalkan kewajiban sholat, puasa dan sebagainya. Jadi lihat kalau dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajibannya, kafir, orang kafir secara statusnya lebih parah daripada hizbi. Nah, hizbi belum tentu kafir. Tapi dari sisi pengaruh dan dampak negatifnya di tengah-tengah umat, lebih bahaya hizbi. Paham ya? Loh kenapa? Dikarenakan orang yang tidak sholat, yang tidak puasa Ramadan, dan semisalnya orang semuanya tahu ini orang tidak beres. Ya, hatta orang awam sekalipun suruh menghukumi. Pak, bagaimana pendapat Anda dengan orang ini yang pernah sholat? Orang benar ini. Ya tak? Wah! Dikarenakan perkara yang wabah. Jadi kalau antum suruh orang awam menghukumi, salah. Jika ada seorang yang, masya Allah, menggunakan jubah putih yang panjang, menggunakan imamah, cara kelasi, kemudian bicara tentang agama, dengan orasinya yang khas gitu. Itu gimana pak? Woi, itu kiai. Kayak gitu ya. Kenapa? Penampilannya, pak ustadz ini. Mana hebat? Padahal seorang hizbi, jabir. Yang mengetahui sholat hizbi adalah orang-orang yang memiliki agama, mengerti pengetahuan agama yang cukup. Sehingga kalangan para ulama una ahlul bid'ah itu lebih berbahaya dari si efek negatifnya daripada orang-orang kafir. Kalau ahlul bid'ah itu pakaiannya pakaian Islam, muka-muka Islam, tampilan-tampilan Islam, tapi menyerang Islam dari dalam. Sebagaimana kaum munafikin itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Dari siapa ya, Pak? Efek negatif. Dari hukumnya, dari orang kafir. Betul tidak, ya? Jawaban seperti ini, banyak yang tidak setuju. Banyak yang tidak setuju. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa semuanya. Kalau dukun, santet, dan semisalnya langsung dikafirkan atau tidak. Masya Allah, Masya Allah. Telepon terkait dengan pasukan sihir, dan yang semisalnya, dukun-dukun, dan semisalnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengklasifikasi keadaan mereka. Sebab yang namanya sihir, perdukunan, renungan, itu dua macam. Yang pertama, yang menggunakan alat bantu jin-jin, para syaitan dan semisalnya, ini dihukumi kufur. Yang kedua, yang menggunakan alat bantu, obat-obatan, ramuan-ramuan dan semisalnya, ini tidak dikufurkan. Ya ada jambi-jambinya, tapi yang digunakan adalah obat dan segala macam, ini yang dikufurkan. Tapi kalau yang alat bantunya adalah jin-jin dan segala macam, itu dikufurkan. Itu perbuatannya. Adapun terkait dengan orangnya, apakah dikafirkan secara vonis ataukah tidak, kembali pada kaidahnya. Barakallahu. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, syarah kitab itu. Apa sih? Mau tanya Ustaz, gimana ada orang yang bernyanyi-nyanyi di masjid atau masjid buat nyanyi-nyanyi termasuk mengkafirkan tempat atau masjid itu enggak? Tuh. Tempat dikafir, ya apa sih? Yang dikafirkan orang ya apa sih? Enggak artinya dia melaksanakan tindakan kemaksiatan di masjid. Itu perkara yang terlarang. Kalau nyanyian-nyanyiannya dianggap sebagai ritual ibadah itu namanya bid'ah. Berarti dia mau bikin acara bid'ah di masjid. Bukan masjidnya yang dihukumi ya ikhwan. Dan perbuatan tadi bukan termasuk perbuatan kufur. Apakah Syaham bin Sofwan itu mubtadi ataukah ulama sudah ijma akan kekafirannya? Masya Allah. Kok ditanyakan Syaham bin Sofwan? Ini pendirinya Sepejaminya yang sudah dikafirkan oleh para ulama Jahmiyah itu. Nah, ini pendiri ini. Harapkan. Wabih, ya, ikhwan. Wabih, wabih, jidat. Jangan sepanjang. Dia mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Di dalam sejarah disebutkan, ada yang mengatakan sahih, ada mengatakan tidak. Ja'ad bin Dirham ini disembelih oleh penguasa ketika itu. Ketika itu adalah Ha'ab. Kalau oleh penguasa namanya Khalid al-Qishri. Khutbah Jum'ah atau khutbah Idul Adha. Bahu rahimakum mubadhi wabahayakum. Fa'ini mubahin di Ja'ad bin Dirham. Silakan kamu menyembelih dan kalian rahimakum Allah. Saya berkorban dengan Ja'ad bin Dirham. Langsung turun sembelih kepalanya. Ada yang mengatakan sahih riwayatnya dan mengatakan riwayat sahih. Wow. Pembahasannya bukan lagi mubtadi itu bukan. Kafir atau kafir. Kalau ada seorang Sunni, seorang ahlu sunnah yang mengatakan diri sebagai ahlu sunnah, tidak ngerti Ja'ad bin Sofwan, tidak bisa sendiri. Atau seorang dai ahlu sunnah, dai salafi, tidak ngerti apa Ja'ad bin Sofwan itu, kebablasan sendiri. Turun ngajine. Taklim lagi, belajar akidah yang benar, akidah harus sunnah, supaya kamu tahu Ja'ad bin Sofwan. Seseorang yang belajar akidah harus sunnah, diterangkan oleh gurunya terkait dengan sekte Jahmiyah, pasti akan lewat pembahasan Jahmiyah, pasti akan lewat pembahasan pendirinya, yang namanya Ja'ad bin Sofwan. Tingkatan ustaz, tidak ngerti Ja'ad bin Sofwan. Wah, repot diurusannya. Lebih parah lagi, setingkat dokter. Gak ngerti Ja'ad bin Sofwan. Bablasan gue. Dokter. Kalau dokter, kehutanan sih. Loh, mungkin gak pernah ngaji barangkali. Dokter dalam bidang ilmu agama. Gak ngerti Ja'ad bin Sofwan. Bablasan gue. Lebih parah lagi, marah-marah kepada orang yang menjelaskan Ja'ad bin Sofwan. Sudah diketahui oleh para ulama, disepakati di sesar muftadi, maka dikatakan kafir. Marah dia. Hah? Dikatakan kafir, dikatakan muftadi, jangan mengatakan demikian. Loh, kenapa aneh? Antumnya ini yang aneh, mas. Itu orang yang sangat ma'ruf, semua buku-buku akidah para ulama pasti akan menyinggung Jahmiyah dan pasti akan menyinggung pokoknya yang namanya Jahm bin Safwan. Orang ngerti. Allahu musta'an. Setingkat itu, barakallahu fiik, setingkat itu sekelas doktor. Ya kalau doktor dalam negeri dimaklumilah. Siapa tahu lagi sibuk dengan yang lainnya. Nah kalau doktor luar negeri lebih parah lagi kan. Barakallahu fiik. La haula wala quwwata illa billah. Apakah termasuk pemahaman haddadiyah mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah karena melakukan satu penyimpangan dalam masalah pokok atau prinsip Islam? Apakah ada dalil atau ucapan para ulama tentang keluarnya seseorang dari ahlu sunnah karena melakukan satu penyimpangan dalam masalah pokok dan prinsip Islam? Masya Allah, sudah dibahas di kajian suluk kemarin. Itu bukan paham haddadiyah. Itu pemahaman para ulama salaf. Ketika ada seseorang yang menyelisihi satu saja dari prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah, satu saja. Itu sudah dinyatakan bukan sebagai ahlus sunnah. Saya mau tanya, hukum apa ini? Hukum apa ini? Vonis ataukah khusus ataukah umum? Ayuhannas. Umum. Itu hukum umum. Itu pernyataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Juga dinyatakan dengan tegas oleh Ibn Qutaybah Ad-Dainuri dalam buku yang Tabul Mukhtalaf al-Hadith. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam risalah Al-Ajbah Nafi'ah Al-Ajbah Al-Mufidah. Beberapa kali, beberapa tempat tanya masalah seperti ini. Wow. Itu hukum syarat umum. Adapun hukum secara fonis lain pembahasan. Dari kami, wow, tentu kan pemahaman haddadiyah warahmatullah. Ini yang juga paling mereka benci. Sesuatu yang menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Satu dikatakan bukan ahlus sunnah. Oh, iya. Kok bingung? Iya, oleh karena itulah kita semua harus berubah semaksimal mungkin. Supaya semua prinsip-prinsip kita tidak bertentangan dengan prinsipnya ahlus sunnah. Barakallahu fiikum. Langsung ada yang nyanggah dengan kaidahnya antum sendiri. Apakah antum sudah menyempurnakan prinsip-prinsip ahlus sunnah? Kalau belum sempurna berarti antum itu seorang mubtadi dengan kaidah antum sendiri. Loh, kok ngene urusannya? Yang pertama ya, itu hukum umum. Ataupun hukum fonis lain pembahasan. Yang kedua, yang dibahas oleh para ulama ialah ketika seseorang itu muncul mukhalafahnya. Khalafah jelas menentang, menyimpang dari prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. Atau unsur mukhalafah di situ. Selama dia tidak nampak mukhalafahnya, inhirafnya, penyimpangan-penyimpangan dia dari situ. Tidak dibahas dalam pembahasan sekarang ini. Barakallahu. Jadi paham ini. Allahu musta'an. Tapi memang bikin mereka langsung kebakaran macam-macam itu. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana membantah tuduhan sururiyin yang menuduh salaf adalah jamaah tahdir yang hanya ngomong manhaj terus. Siapa bilang? Ahlus sunnah wal jamaah lengkap. Kajian akidah ada, kajian tauhid ada, kajian adab ada, semuanya ada. Kajian manhaj juga penting kan, perlu. Barakallahu fikum. Itu ucapan yang fadil. Ucapan yang fadil para dua. Siapa bilang mereka dikatakan sebagai jamaah tahdid? Tadi jelaskan itu. Kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya, tidak semudah yang dan tidak serem yang aku bayangkan. Secara praktek justru mereka itu ya jamaah takbir. Ya apa ya kira-kira? Mereka secara arogan mengikat kita semuanya langsung dengan namanya, sah gelar-gelarnya. Komplit. Ia dituduh dengan tahdir MLM lah. Ia dituduh dengan jamaah tahdir lah. Dan segala macamnya lah. Wah, lengkap dengan namanya masing-masing. Nah, kita masih menjelaskan secara umum. Ya, prinsip ahlu sunnah mentahdir umat dari ahlu bid'ah. Prinsip ahlu sunnah larangan majlis dengan ahlu bid'ah. Dibawakan ayatnya, dibawakan hadisnya, keterangan Allah. Baru kayak gitu toh. Belum belak-belakan menyebut fulan dan alat. Sudah dibilang sama tahdir. Allah mustahil. Lah ya. Tidak seperti yang antum bayar. Antum bisa membaca penjelasan panjang dari Syekh Rafiq bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait dengan syubhat yang seperti ini di Majmu' Rasail wa Kutubul Fatawa Syekh Rafiq di jilid yang ke-14. Sebab ditanyakan pertanyaan serupa kepada beliau sebelum menjelaskan dengan panjang kami. Belum membela salafiyin dalam kaos. Tara kawan. Ya. Sudah, ini kalau semakin panas, ini kadang kebablasan ngomongnya. Kalau kebablasan ngomongnya, wah, repot lagi. Repot lagi. Ini panjang membahasnya. Panjang membahasnya. Yang mungkin sampai sana. Cukup ya? Hah? Cukup ya? Hah? Nanti kena mak. Ayah lah. Nah, ya. Saya kira cukup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa pencerahan kepada kita dan mudah-mudahan bisa menerapkan prinsip ahli sunnah dengan sebaik-baiknya. Nastaghfiruka subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.